Miami, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Adik manis, kakak sayang padamu. Adik manis, semua sayang kamu. Siang makan.